bermaafan, lupa segala sengketa lama yang terpendam dalam jiwa kita, yang terpendam dalam jiwa kita. Hari ini hari yang mulia, mari kita bahagia.